yang kau percaya. Satu kali jalan-jalan seharian begini, see you sama koi. Okay baby, sakawan kasihan, jangan ajak saya lagi sama itu asu marah-marah. Nanti saya masuk kali. Aduh mama, ada cowok baju hitam bikin saya terbana. Lihat dia pun senyuman bikin hati tergoda. Mau tanya-tanya dia siapa yang punya. Siapa tahu belum ada, kita mau masuk tengah. Sayang kau sungguh manis, bikin saya tertarik. Sejanji takkan mabuk-mabuk lagi. Tolong kau percaya satu kali. Jalan-jalan saat begini, see you sama koi. Okay baby, sakawan kasihan, jangan ajak saya lagi sama itu asu marah-marah. Nanti sama sekali. Sejanji takkan mabuk-mabuk lagi. Tolong kau percaya satu kali. Jarang-jarang saat begini, see you sama koi. Okay baby, sakawan kasihan, jangan ajak saya lagi sama itu asu.